Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Astaghfirullah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di membaca dan belajar Mukhtasar Abu Suja', dan kita sampai di kitab peradilan, Kitabul Aqdiyah Wasyahadat, kitab peradilan dan persaksian. Kita baca matanya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidunya wal akhirah wa la yajuzu an yaliya al-qada'a illa man istakmalat fihi khamsa asyrata khoslatan. Ya, seseorang tidak boleh menjabat sebagai qadhi, hakim, kecuali jika terpenuhi 15 hal, 15 syarat. Ya. Qadha ini maksudnya adalah pemutus pemutus perselisihan atau persengketaan dengan hukum Allah. Dan kita sudah sering mendengar hadis dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Idza jtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajrani." Jika seorang hakim berijtihad, jika salah mendapat satu pahala, jika tepat benar maka mendapat dua pahala. Ya, di sini ada 15 syarat ya, agar seorang bisa menjabat sebagai qadhi. Yang pertama, al-islamu islam. Maka tidak sah misalnya seorang kafir. Tidak sah seorang kafir jadi qadha walaupun mengurusi orang kafir juga. Yang kedua, wal-buluhu wal aqlu wal huriyatu ya. Yang selanjutnya adalah balik ya, sehingga anak kecil tidak bisa, kemudian berakal dan merdeka ya, karena anak kecil kemudian orang gila budak ini tidak bisa sebagai wali untuk dirinya sendiri saja, ngurusi diri sendiri apa tidak bisa sebagai wali, sehingga kalau dia memimpin orang lain menjadi wali ini untuk orang lain maka lebih-lebih lagi tidak bisa. Nah, mereka butuh apa, dipimpin ya, butuh diurus ya, sehingga kalau dia menjadi qadhi jelas tidak bisa. Wadzukuratu, kemudian qadhi itu harus laki-laki. Ya, berdasarkan hadis disebutkan bahasnya Nabi SAW pernah bersabda, lan yufliha qaumun walau amarohum imro'atun. Tidaklah beruntung kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita, yang dipimpin oleh wanita. Kemudian al-adalah, tapi ya, ini qadhi ya, kalau mufti beda lagi. Kalau mufti itu kan tidak apa, putusannya tidak mengikat. Jadi dia perempuan ya bisa, sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, biasa memberi fatwa ya mufti. Para sahabat biasa meminta fatwa beliau ya, merujuk pada beliau. Tapi ini yang di sini adalah qadhi ya. Bukan apa mufti. Kalau qadhi kan putusannya apa mengikat. Kalau mufti tidak. Kemudian wal adalah tuh dia bagus ketakwaannya. Kemudian wa ma'rifatu ahkamil kitabi wa sunnati wal ijma'i. Dia faham hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian faham ijma'. Jadi tahu ini masalah ini menjadi ijma' ulama atau tidak. Sehingga nanti putusannya, pendapatnya tidak menyelisih ijma' ulama. Juga mengetahui wal ikhtilafi, mengetahui perselisihan. Kemudian waktu rukil ijtihad, di jalan-jalan untuk cara-cara untuk berijtihad, ya, yaitu dalam ilmu usul fikih ada pembahasan tentang am, khos, ya, ini dalilnya am, ini khos, ini mujmal, mufas, kemudian fasol, kemudian mutlak, ada muqayyad, ada muhkam, mutasyabih, dan seterusnya. Dan dia juga harus mengetahui ilmu hadis, ya, mustalah hadis, ada hadis mutawatir, ada ahad, mutasil, muqoti, marfu, mursal. Dan dalil-dalil yang lain, ya. Ya, jadi tahu usul fikih juga usul hadis. Wa tarafin min lisanil Arab, dan mengetahui bahasa Arab. Ya, secara global faham bahasa Arab. Ya, baik itu bahasa atau i'rab dan tasrif, balaghah yang mencakup itu. Kemudian faham wa tafsiri, mengetahui tafsiri kitabillahi ta'ala. Ya, mengetahui tafsir Al-Quran. Dan semua tadi tidak disyaratkan dia itu benar-benar ahli di segala macam bidang ilmu tadi, ya. Sehingga nanti kalau bidang nahwu kayak si Bawaih, enggak sampai gitu. Lughah bahasa seperti Khalil, Al-Khalil, enggak sampai seperti itu. Ya, secara global tahu. Ya, artinya tahu, faham standar minimal lah, standar minimal seorang yang akan memutuskan hukumnya. Paham fikih, ya. Kemudian untuk mempelajari mengetahui fikih ini kan harus ada standar, dia itu faham bahasa Arab. Nahwu, sharaf, balaghah, kemudian lughah. Kemudian wan yakuna sami'an, ya, orang yang bisa mendengar, wa basiron, melihat, wa katiban, bisa menulis, wa mustaiqizon, normal kesadarannya. Nah, di sini ada katiban bisa menulis, ini menurut salah satu pendapat wajh dari ashab. Nah, ini ada pendapat yang mensyaratkan qadhi harus bisa nulis, tapi ini tidak muktamad, ya. Karena alasannya adalah Nabi SAW itu ummi, ya. Sehingga tidak disyaratkan qadhi itu apa? Katib bisa menulis. Allahu alam bistawab. Kemudian mustaiqizon, dia kesadarannya normal, tidak berkurang kesadarannya, kesadarannya penuh. Sehingga nanti kalau memutuskan, ya, apa, tidak dalam keadaan lalai, ya, jadi penuh sadar, tidak ditipu, ya, dikelabui. Ya. Tapi yang mutamad ini juga tidak menjadi syarat, ya. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada syarat yang lain, yaitu natik, dia bisa berbicara, ya, di antaranya itu. Ya, kita lihat syarahnya di Al-Imta'. Aqdiyah itu jamak dari qodok, yaitu dia memutuskan secara syariatnya adalah memutuskan persengketaan, perselisihan dua orang atau lebih dengan hukum Allah Ta'ala. hukum qada ni fardu ain atas pemimpin untuk menunjuk, ya, menetapkan satu qadi, seorang qadi, sehingga nanti bisa bisa mengurusi kemaslahatan umat manusia. Adapun kalau dari sisi person, ini fardu kifayah, sehingga nanti ketika ada sudah ada yang menjadi qadi, ya, gugur kewajiban bagi yang lain. Jika seorang imam menawarkan menjadi qadi pada seseorang dan seorang ini terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada orang lain selain dirinya, maka wajib baginya untuk menerima tawaran tersebut. Ya. Adapun jika terpenuhi syarat, akan tapi ada orang lain yang juga terpenuhi syarat untuk menjadi qadi, maka hukumnya mustahab untuk menerima permintaan tersebut. Adapun kalau yang ditawari adalah seorang yang tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi qadi, maka haram untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan haram pula hukumnya untuk meminta pada orang tersebut untuk menjadi qadi. Ya Allah SWT berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Jika kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan, syaratnya yang pertama Islam. Kemudian ya, sehingga orang kafir tidak punya wilayah, ya, tidak bisa menjadi pemimpin, ya, mengurusi umat muslim Islam. Alasannya juga karena orang kafir ini jahil, tidak paham hukum-hukum syariat, padahal qada ini kan ditetapkan dengan hukum apa? Syariat Islam. Kemudian balik, anak kecil butuh diurusi, ya, sehingga dia tidak bisa untuk memegang jabatan ini. Berakal, maka majnun tidak bisa. Kemudian al-huriyah merdeka, nah, qadi enggak bisa berasal dari budak. Kemudian laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi qadi. Ya, berdasarkan hadis tadi, ini riwayat Bukhari di sini. Bahasanya Nabi SAW bersabda, lan yufliha qawmun walau amarohum imro'atan. Menyerahkan urusannya pada seorang perempuan atau mengangkat perempuan seperti pemimpin. Ya, perempuan ini terlarang untuk menjadi imam dalam sholat, mengimami para laki-laki. Maka kalau menjadi qadha lebih-lebih lagi, menjadi qadhi lebih-lebih lagi. Juga karena di peradilan itu ada apa, nanti duduk bersama majelisnya para laki, ya, kemudian nanti ada penyelidikan terhadap orang-orang yang mati, kemudian nanti bergaul, berinteraksi, sering berinteraksi dengan apa, orang-orang yang tertuduh dan lain sebagainya. Nah, ini tidak cocok untuk perempuan. Kemudian adalah yang bagus ketakwaannya, yaitu kondisi jiwa yang dia punya satu apa, kondisi jiwa yang menghalangi untuk melakukan dosa besar dan terus-menerus, dan menghalangi untuk terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi orangnya bagus ketakwaannya atau adil. Adil itu maksudnya maksudnya apa? Bagus ketakwaannya. Dia itu mau melakukan dosa besar itu berat, ya, takutnya. Dosa kecil juga kalau terus-menerus dia enggak mau. Nah, beda dengan orang fasik, ya kan? Gampang melakukan dosa besar biasa, dosa kecil terus-menerus juga biasa. Kemudian faedah tidak disyaratkan bagi qadhi itu untuk hafal Al-Qur'an seluruhnya atau misalnya menghafal semua hadis. Nah, tapi syaratnya hanya dia yang penting mengetahui ayat-ayat berkaitan dengan hukum, ya ayat-ayat yang kandungannya adalah hukum dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat. Ya, misalnya kalau kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam yang masyhur itu ya, dan kitab-kitab yang lain yang menghimpun hukum-hukum berkaitan dengan fikih. Ya. Ya, kalau di tafsir ya banyak ya tafsir ayat-ayat hukum ya itu. Ya, intinya ayat-ayat hukum itu harus paham ya. Hadis berkaitan dengan hukum dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kemudian ini belum diberi nomor itu ma'rifatul ijma, ya termasuk syaratnya tadi kan 15. Yaitu mengetahui ijma. Ya, dia harus mengetahui perkara-perkara yang ini menjadi ijma. Ya. Yang menjadi ijma ulama ya ahlul hali wal akti, bukan kesepakatan orang awam. Faedah cukup baginya untuk mengetahui bahwasanya perkataannya ini tidak pendapatnya tidak menyelisih ijma, sehingga kalau dia ingin menetapkan sesuatu harus mengetahui, dipelajari ini dalam masalah ini ada ijma enggak. Oh, enggak ada ijma berarti enggak menyelisihi. Kemudian juga mengetahui syaratnya ya, mengetahui ikhtilaf, mengetahui perbedaan pendapat ulama, mengetahui pendapat-pendapat mereka sehingga nanti ketika memutuskan ya berdasarkan ilmu ya, yang di situ berijtihad dalam perkara tersebut. Kemudian mengetahui jalan-jalan tata cara berijtihadnya, yaitu mengetahui bagaimana beristidlal, mengambil hukum, mencari dalil. Istidlal itu ya menetapkan dalil, mencari dalil, menetapkan dalil untuk mengeluarkan, menetapkan hukum ya dari dalil-dalil yang ada. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengetahui ini dalilnya umum, khos, mutlak, muqayyad, ini disepakati, dalil ini disepakati, dalil ini diperselisihkan dan lain sebagainya di pembahasan usul fikih. Jadi disyaratkan dia paham itu, ya paham usul fikih. Dalil ini misalnya ini ijma, dalil yang disepakati, kemudian oh ini masalah mursalah, bagaimana enggak disepakati dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui bahasa Arab ya, nahwu, sorof, balaghah, i'rabnya, yang nanti ini bisa membantu dalam memahami nas-nas dalam Al-Quran dan hadis nabawi. Dia paham nahwu, sorof, balaghah, bisa ngi'rab ya. Ini berat. Kemudian mengetahui tafsir Al-Quran sehingga dia nanti paham ayat-ayat hukum dan juga dikaitkan dengan sebab turunnya ayat, dan ini khusus atau umum. Faedah tidak disyaratkan bagi seorang qadhi untuk dia itu memang mumpuni, mahir di semua bidang ilmu tadi. Nah, tapi yang wajib adalah dia faham sebagian ilmu tersebut sehingga membantunya untuk apa? Memegang kendali apa? Peradilan. Gak mesti mahir misalnya. Usul fikih sampai mahir sampai jadi usuli gitu enggak sampai seperti itu. Ya kalau seperti itu sampai mahir semua ya berat ya. Nanti mujtahid itu, nanti mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak nanti bisa semua. Nah itu kalau mujtahid mutlak, ya ini kan gambaran dari mujtahid. Seperti ini. Tapi kan ini kalau qadhi ini gak mesti benar-benar apa menguasai semuanya. Dengan penguasaan yang penuh, yang bagus. Tetapi intinya bisa membantu dalam menetapkan hukum. Kemudian yang syarat selanjutnya penglihatannya normal ya, bisa melihat, berbicara, kemudian mendengar. Jadi disyaratkan inderanya itu nanti normal. Agar sah nanti penetapan hak-hak di depannya ada menetapkan hak demikian dan demikian. Dan dia bisa mampu untuk membedakan ini ikrar, ini inkar . Kemudian mengetahui ini yang menuntut, yang dituntut. Maka tidak bisa menjadi qadhi orang yang buta atau misalnya bisu atau tuli. Nah, enggak bisa. Masalah jika qadhi yang telah ditunjuk ternyata qadaruah, misalnya dia buta, padahal sudah ditunjuk jadi qadhi, ya. Buta atau misalnya tuli, bisu, maka batal penunjukan tersebut. Karena inderanya tidak normal. Yang berikutnya, dia bisa nulis, ini syaratnya tidak mutamat, maka sah menjadi qadhi walaupun tidak bisa menulis. Ya, kalau enggak bisa ya nanti dia bisa minta tolong orang lain untuk menulisnya. Kemudian mustaqiron, sadar. Ya, dia punya kesadaran yang normal, maka tidak sah misalnya ini orangnya lalai. Ya, misalnya pandangannya ini ada masalah. Penelaahannya ya, dalam mentelaah dan dalam memikir ini ada masalah ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena misalnya dia sakit ya, enggak maksimal dalam berpikir atau sudah tua atau sebab yang lainnya. Ya nanti kalau dia seperti ini bisa ya tidak paham masalah, bisa ditipu, bisa dikelabui sama orang lain ya, yang menuntut atau yang dituntut ya, muda'i atau muda'alih. Nah, ini karena dia berpikirnya sudah lemah, tidak punya kesadaran yang penuh, cara pandangnya sudah lemah, berpikirnya lemah. Nah, ini tidak bisa. Jadi qadhi harus kuat dalam berpikir. Kemudian selanjutnya adalah adab-adab qadha, adab-adab dalam peradilan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa yustahabbu an yanzila al-qadhi fi wasati al-baladi fi maudi'in barizin linnasi wala hajiba lahu dunahu. Ya, disunahkan bagi seorang qadhi untuk hakim untuk dia tinggalnya itu yanzil di tengah-tengah pemukiman atau negaranya, daerahnya, yaitu di pusat kota mungkin seperti itu. Dan di tempat yang terlihat manusia, mudah diakses, dan tidak ada penghalang atau penjaga yang menghalangi si qadhi dari manusia. Nah, jadi di situ wala hajiba lahu dunahu. Nah, dia tidak ada tidak ada penghalang. Ya, tidak tertutup. Sehingga orang itu mau ketemu itu gampang, ya, mau ketemu gampang. Tidak perlu ada penjaga sehingga nanti menyulitkan. Nah, Tapi kalau kondisinya memang padat, misalnya banyak orang yang datang, nah ini memang tidak ada masalah, tidak makruh kalau harus ada prosedur perizinan, ya, ada penghalangnya. Ya, jadi nanti kalau kita lihat di sini, kodi ini bisa ditemui di rumahnya, bisa ditemui di luar rumahnya, seperti itu. Ya. Maka kita lihat di sini cara tinggalnya apa, tempat tinggalnya saja seperti itu ya. Ya, yang di situ apa? Mudah diakses oleh orang. Ya. Kemudian di matan wala yaqudu lil qada'i fil masjidi. Tidak apa duduk untuk memimpin peradilan di masjid. Nah, tidak mengadakan apa peradilan di masjid. Ya karena masjid ini kan ya terjaga ya, kita jaga, kita jauhkan dari apa suara-suara yang keras, suara gaduh ya. Dan terkadang dalam peradilan apa nanti harus ada misalnya orang haid ya yang masuk, anak-anak kecil, bahkan orang gila, orang kafir ya. Maka ini tidak apa tidak selayaknya. Tapi di sini kan mustahab ya, kalau dilawankan nanti mukabilnya kan makruh jadinya kalau di masjid. Dan itu tadi ya, peradilannya tidak di masjid. Juga di antara adab yang lain itu, nanti kalau dalam majelis peradilan, nanti si qadinya duduk di tempat yang lebih tinggi yang bisa dilihat manusia. Dia bisa melihat manusia, manusia bisa melihat dia. Dan nanti dia juga dibedakan dari yang lainnya, misalnya tempat duduknya, kemudian ada bantalnya yang seperti apa. Meskipun qadi tersebut orang yang terkenal zuhud, tapi kalau dalam proses peradilan nanti dibedakan. Agar tahu itu hakimnya yang mana, yang itu. Walaupun terkenal zuhud, terkenal tawadu. Ya, kemudian juga disunahkan apa berpenampilan yang baik, yang bagus, yang indah. Ya, seperti itu. Wah, tadi sambil wa yusawi bainal khosmaini fi salasati asya'a. Qadhi itu apa? Menyamakan perlakuan dua orang yang berselisih, disamakan dalam tiga hal. Nah, disamakan dalam tiga hal. Tadi kalau di masjid hukumnya makruh. Ya. Ini disamakan, menyamakan ini hukumnya wajib ya. Hukumnya apa? Wajib jika sama-sama muslim. Nah, maka kalau muslim sama zimi, maka boleh misalnya muslim lebih tinggi misalnya apa posisinya daripada zimi. Kafir zimi. Dalam tiga hal atau lebih kalau di matan tiga hal. Yang pertama fil majlis, ini tempat duduknya yang harus apa disamakan. Walahdi dan apa perkataan lafad ya, jadi harus apa sama ketika mendengarkannya. Dia harus adil mendengarkan si penuduh. Ya demikian, yang dituduh juga demikian. Kemudian wallahzi yaitu pandangan, ya cara mandangnya, sehingga nanti apa ketika memandang yang satu demikian, yang kedua juga sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Tiga ini, kemudian ada lagi yang lainnya, misalnya ya kalau dia misalnya apa dalam sisi masuknya, dari sisi masuknya ke majelis. Ya, kalau bisa misalnya bareng, buat ya bareng. Kemudian dari berdirinya, ya. Kemudian menjawab salamnya juga. Ya, kalau misalnya mereka bareng salam, ya, dijawab bareng. Ya, dijawab apa? Bareng diniatkan untuk berdua. Untuk dijawab untuk mereka berdua. Kemudian juga menyangkut raut wajah. Nah, raut wajahnya ya harus sama juga, ya harus sama juga. Nanti menghadap si A ya seperti itu, si B seperti itu. Enggak boleh dibedakan nanti menghadap si A dengan senyum, dengan ramah, nanti si B-nya ternyata muram, cemberut dan lain sebagainya. Ini namanya tidak menyamakan. Baik itu nanti dia si yang menuntut ataupun yang dituntut itu diperlakukan sama. Wala yajuzu an yaqbala al-hadiyata min ahli amalihi. Tidak boleh qadhi itu menerima hadiah dari orang yang masih dalam apa? Tinggal di daerah wewenangnya, daerah kerja, ya kalau zaman sekarang ada ya, daerah kerjanya, wilayahnya mana, nah ini nggak boleh menerima hadiah dari situ, juga nggak boleh menerima hadiah dari dengan orang ya apa punya permusuhan. Ya, orang punya persengketaan, punya masalah persengketaan dengan orang lain. Nah, ini tiba-tiba ngasih hadiah ke qadhi, enggak boleh. Atau diperkirakan nanti kayaknya ada muncul persengketaan pada orang ini, nah ini juga enggak boleh. Juga misalnya biasanya enggak ngasih hadiah, nih ngasih hadiah setelah jadi qadhi, ya sama juga. Atau biasa ngasih hadiah setelah jadi qadhi, dikasih hadiah lebih banyak dari biasanya, ini juga tidak boleh. Ya, ya semisal dengan itu. Ya, kita lihat al-imta' ya disunahkan untuk dia tinggal di pusat negeri, di tempat yang sudah diakses, dituju oleh manusia. Ya, di mana manusia itu orang-orang kalau mau menuju ke tempatnya tidak berat. Dan orang itu mengetahui baik itu orang mukim atau musafir. Ya, rumahnya gampang dijangkau. Disunahkan untuk majelis peradilannya itu luas. Sehingga tidak sempit. Orang-orang yang akan duduk itu tidak sempitnya. Berdesak-desaan, agar tidak berdesak-desaan. Dan juga majelis ini dijaga dari panas atau dingin, dikondisikan dari terjauhi dari panas, ya gerah atau dingin. Kemudian masjid itu kan tempat untuk disiapkan untuk ibadah, maka selayaknya dijaga dari yang namanya menjadi tempat persengketaan atau suara-suara yang keras, bising, maka makruh. Masalah jika qadhi ini hadir di masjid untuk sholat, ya kemudian maka tidak masalah, tidak makruh hukumnya jika memutuskan hukum di antara dua orang yang berselisih. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau dia meniatkan langsung ke masjid, peradilannya, memutuskan masalah tadi, memutuskan hukumnya, nanti makruh. Tapi kalau ini asalnya sholat, kemudian ada apa masalah di situ, maka dia nggak apa-apa. Jadi si qadhi ini dia apa posisinya ke masjid ini memang karena untuk sholat, bukan untuk menyelesaikan apa persengketaan. Dan di sini kita lihat ya peradilan ini seperti ini ya. Jadi apa bisa apa dilakukan sewaktu-waktu seperti itu. Jadi dia di masjid, kemudian nanti bisa memutuskan perkara di situ. Karena memang dia sudah ditunjuk si qadhi ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian ya, si qadhi tidak menjadikan apa penjaga atau penghalang ya, yang menghalangi orang-orang untuk berjumpa dengannya. Tadi kecuali memang kondisinya apa padat, banyak orang yang ingin menemuinya, maka ini ada boleh. Nah, sebentar. Ya, yang keempat, ya, di antara adabnya untuk qadhi, dia duduk di tempat yang tinggi, ya, sehingga orang-orang itu bisa mudah melihatnya, dan dia juga si qadhi mudah melihat orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, disunahkan untuk datang di majelis dengan mengendarai. Qadhi disunahkan datang ke majelis untuk dengan berkendara. Kemudian menyamakan di antara orang yang berselisih, maka ini hukumnya wajib ya, bagi qadhi untuk menyamakan perlakuan di antara dua orang yang berselisih. Yang menuduh muda'i, kemudian yang muda'alih yang dituduh. Nah, ini dalam tiga perkara. Yang pertama tadi dalam majelis. Maka dalam majelis, dalam tempat duduk atau cara duduk, sebagai contoh bahasanya, maka muda'i misalnya duduk, muda'alaih, muda'i itu yang menuduh, yang melemparkan dakwah. Ya, dakwah. Dakwah itu apa? Keterangan yang menyudutkan pihak lain dan menguntungkan dirinya. Kalau ikrar, keterangan yang menyudutkan dirinya, menguntungkan pihak lain. Kalau syahadah, kemarin sudah ya, kita ulangi lagi. Kalau syahadah, ini menyudutkan orang lain, menguntungkan orang lain juga. Jadi kalau syahadah, dia posisi di luar, menjadi orang ketiga. Nah ini kalau muda' ini yang menuduh, yang menuntut, muda'a alih yang dituntut. Ini harus disamakan, misalnya enggak boleh yang menuntut ini misalnya duduk, yang dituntut berdiri. Nah. Atau misalnya memuliakan, menghormati salah satu dari keduanya, misalnya diberi hamparan. Nah ini enggak boleh. Maka tidak boleh condong ke salah satu dari keduanya. Harus disamakan perlakuan. Ini yang pertama dari sisi duduk. Yang kedua dari sisi perkataan. Maka tidak mendengar dari salah satu, yang lainnya kemudian tidak didengar. Ini enggak seperti itu. Kemudian juga tidak misalnya mengeraskan suara, membentak yang satu, yang lainnya tidak. Nah ini. Atau dia apa mengajak bicaranya ini menunjukkan nanti dia condong ke situ, ya. Condong ke situ. Nah, intinya dia apa? Ketika mengajak bicara yang sama yang menuduh, misalnya dengan apa? Dengan baik, ya. Perkataannya datar, biasa. Nanti yang dituduh ngomongnya, hakimnya ngomongnya kencang, ya. Suruh cepat-cepat jawabnya atau di seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan berarti dia condong. Ya. Nanti secara zahir dia menunjukkan kecondongan pada salah satunya. Atau menolak salah satu, kemudian yang lainnya tidak ditolak. Kemudian dalam sisi pandangan. Maka tidak boleh memandang salah satu, yang lainnya enggak dipandang. Yang lainnya, yang satu diajak omongnya, tanya jawabnya dengan dipandang wajahnya. Yang satu dipalingkan misalnya. Faedah tidak si qadhi tidak boleh apa mengkhususkan salah satu dari keduanya dari sisi apa berdiri kemudian salam kemudian raut wajah ya, murah senyumnya. Ini tadi masuk di sini juga ya. Masuk di taswiyah tadi juga. Tapi ini beliau di sini penambahan di faedah. Hukum hukum untuk menerima hadiah bagi qadhi. Boleh enggak qadhi itu menerima hadiah? Si hakim ini boleh enggak menerima hadiah? Yang pertama, haram bagi qadhi untuk menerima hadiah dari orang yang ada di daerahnya, di negerinya, yang daerah tersebut adalah tempat area kerjanya. Cakupan area kerja. Juga haram menerima hadiah bagi dari orang yang bukan di area wewenangnya, area kerjanya, tapi dia punya persengketaan. Nah, ini kan nanti bisa apa? Bisa bersengketa misalnya dengan orang yang ada di situ. Jika dia diberi hadiah dari orang yang tidak di ya, tidak tinggal di area kerjanya, juga tidak punya persengketaan, maka di sini dikatakan boleh. Nah, yang nomor tiga ini boleh. Tidak boleh seorang qadhi mengambil harta, menarik harta bagi, dari orang yang berselisih untuk agar menetapkan hukum dengan benar. Nah, ini enggak boleh. Jelas enggak boleh ya kelihatannya. Qadhi ini mendahulukan yang lebih awal hadir daripada yang terakhir. Tapi kalau tidak tahu mana yang lebih awal, diundi. Kecuali musafir, maka didahulukan daripada orang yang tidak musafir. Demikian juga perempuan. Allahu a'lam bishawab. Seorang qadhi tidak menghadiri walimah, jamuan makan dari salah satu orang yang berselisih ketika masih berselisih atau menghadiri dari keduanya. Salah satunya mengadakan walimah enggak boleh hadir, atau dua-duanya mengadakan juga tidak boleh hadir. Dan tidak boleh misalnya menjadi tamu mungkin ke salah satu orang yang berselisih sedangkan yang lainnya tidak. Masalah qadhi boleh menghadiri pelaksanaan penyelenggaraan jenazah salah satu dari jenazah dari salah satu yang berselisih karena ini adalah untuk Allah SWT, mendekatan diri pada Allah SWT. Yudhoyif mungkin kalau enggak bertamu atau menjamu bisa ya, mengadakan jamuan. Salah satu yang berselisih yang lainnya tidak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan selanjutnya yang dimakruhkan untuk qadhi. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa yajtanibu al-qada fi asharati mawadhi'a. Ya. Proses peradilan atau yang si qadi memimpin peradilan itu menjauhi 10 hal. Jadi makruh ya. Kalau makruh, kalau dalam peradilan itu, dalam memimpin peradilan si hakim ini ada dalam 10 keadaan ini. Ya, kalau dalam 10 keadaan ini ada 10 keadaan ini, maka hukumnya makruh. Yang pertama, yang keadaan-keadaan ini nanti ya, ya bisa merubah, bisa berubah sikapnya, sikap apa, sikap objektifnya, dan bisa mempengaruhi kesempurnaan apa berpikirnya. Keadaan-keadaan itu nanti porosnya di situ. Ya, intinya nanti bisa menyebabkan itu. Yang pertama, indal ghadabi, ketika marah, dihindari. Berdasarkan hadis, la yahkum ahadun bainas naini wa huwa ghadban. Janganlah seorang itu memutuskan hukum di antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan marah. Maka nanti yang lainnya bisa digaskan ke sini. Walju, lapar, lapar, wal atos, ya haus. Ya yang sangat ya, yang sangat. Kemudian juga sangat kenyang misalnya, itu juga bisa. Kemudian wasidati syahwati, ya, punya syahwat yang tinggi, ya. Ingin nikah atau ingin jima misalnya. Apa itu berlebihan, sangat sedih dan sangat senang. Orang kalau sangat sedih bisa terpengaruh apa pikirannya, demikian pula sangat senang ya bisa apa nanti ngomongnya kadang nggak terkendali, salah ngomong, jadi nggak fokus. Nah di sini ada mufri toini, yang dia apa, yang berlebihan, sangat sedih dan sangat senang. Kalau sedih biasa berarti tidak apa-apa. Wa indal marad, dan ketika sakit, yang sakitnya sakit yang ini yang menyakitkan ya, mempengaruhi apa sikap dan pikiran yang tadi. Wa mudafaatil akhbasaini, dan dalam keadaan menahan dua yang kotor, yaitu menahan dua kotoran, yaitu baul, kencing dan buang air besar atau salah satunya. Demikian juga menahan kentut, menahan buang angin. Lalu buang angin ya cepat kan. Artinya ya enggak boleh ditahan, artinya gitu loh. Kalau sambil ditahan buang angin enggak sambil proses ini, proses peradilan, nanti enggak bagus. Kemudian wahula berarti anuas, ya, wahula berarti anuas, yang dia apa? Sangat ngantuk, ya. Nanti ngomongnya enggak jelas, ya, enggak konsentrasi. Wasidati alhari walbardi, dan apa? Panas yang sangat dan dingin yang sangat. Juga keadaan lain, misalnya sangat takut, ketakutan apa? Ini juga sama. Jadi madarnya nanti porosnya di situ tadi. Taghayyur. Ada perubahan sikap dan berpikir. Enggak bisa maksimal. Ya, kita lihat penjelasan dari Syekh Hisham. Nah, kata beliau ini makruh keadaan-keadaan ini untuk melakukan apa? Peradilan, menyelenggarakan peradilan, tapi sah putusannya, ya, terlaksana, tetapi makruh hukumnya. Marah yang sangat, ya, marah yang sangat, marah besar, yang dia sampai mengeluarkan apa, sampai dia berubah, ya, kondisinya dari yang normal, maka di sini kata beliau haram, bukan makruh, ya, di sini haram untuk memimpin apa peradilan. Anhalatil istiqomah, jadi sampai dia melampaui batas. Biasanya ini, misalnya apa, akhlaknya ini kalau ini biasanya bagus nih, jadi seperti itu. Nah, kalau marah ini kan bisa sampai seperti itu, ya. Beda dengan yang lainnya tadi, dia masih bisa mengontrol dalam artian itu dari si akhlak mungkin, ya. Nah, kalau ini sudah enggak, ini sudah enggak terkontrol, sehingga haram, bahaya. Karena nanti akan semaunya, ya. Ya tahu sendiri kalau orang lagi marah besar, ya. Biasanya orangnya baik jadi seperti itu, ya. Biasanya enggak suka mukul, mukul, ya. Entah apa yang dipukul misalnya. Dan lain sebagainya, dampak dari yang marah besar. Kemudian nanti kalau indal ghadab ini marahnya masih terkendali mungkin, ya. Tapi kalau marahnya sudah melampaui batas, nah itu yang haram. Kemudian lapar, yang sangat lapar. Kemudian juga makruh ketika kenyang, yang menimpa seorang qadhi tersebut, ya, nanti menyebabkan dia lemah, ya, malas, ya, karena apa? Kenyangan, ya, kekenyangan. Kemudian haus, yang sangat haus. Kemudian syahwat yang tinggi, ingin nikah atau jima. Ya, rasa senang yang berlebihan, ya, kemudian sangat sedih, kemudian sakit yang menjadikan nanti dia merasakan sakit ketika dalam majelis qada. Ya, ya, macam-macam, ya, misalnya pusing kepalanya, ya, muter-muter, perutnya sakit, mules, ya, sama kayak gitu, dan lain-lain. Kemudian ketika menahan dua kotoran, yaitu air kencing, kencing dan berak, juga makruh juga menahan buang angin. Yang kesembilan, ketika ngantuk yang bisa mengantarkan pada tidur. Ya, nanti kalau sangat ngantuk bisa tertidur dia, kan. Lagi mimpin peradilan malah tidur gimana. Kemudian sangat dingin atau sangat panas. Kemudian makruh juga memimpin peradilan ketika takut dan ketika sangat capek, ya. Sangat capek, ya. Habis apa kerja keras, ya. Dia kemudian apa ingin memutuskan perkara, ini makruh hukumnya. Nanti bawaannya ingin selesai saja, kerjanya biar cepat selesai, ingin sampai di rumah kemudian ingin tidur gitu misalnya, karena kecapean. Kemudian dobitnya, ya, ini dobitnya, ini makruh bagi qadhi untuk apa memimpin peradilan dalam setiap keadaan yang bisa merubah apa sikapnya, sikap objektifnya, dan merubah apa kesempurnaan cara berpikirnya. Nah, ini entah untuk apa, pokoknya kalau sampai seperti itu, ya, kita bisa lihat untuk dengan dobit ini nanti ada perkara-perkara lain, ya, mungkin yang belum disebutkan di sini yang tercakup dalam dobit ini, ya, aturan kaidah ini. Ya, dari sini berarti kita bisa simpulkan intinya dia ketika memutuskan perkara, ya, menangani menyelesaikan masalah persengketaan ini kondisinya harus benar-benar apa? Fit, ya. Harus fit, ya. Kondisi fit, badannya ya segar gitu kan. Kemudian sudah keinginan-keinginan yang lain itu enggak ada yang mengganggunya gitu. Seorang qadhi ini kalau ada masalah persengketaan nggak bisa dia itu memutuskan untuk dirinya sendiri. Ya, linafsi fi qadhiyatin huwa, ya fiha. Ya, dia apa? Fiha khos, ada perselisihan. Tidak boleh juga untuk partnernya atau budak. Tapi kalau dia punya perselisihan, maka disampaikan ke qadhi yang lain, nanti yang menyelesaikan. Ya, dia kan enggak bisa anu sendiri. Dia punya budak, misalnya ada masalah, ya nanti ke qadhi lain. Dia punya syarik di sini, partner yang sama. Dia sendiri punya persengketaan, si qadhi, ya kan enggak bisa menyelesaikan diri sendiri. Nanti ya qadhi yang lain, berarti dia dihadapkan ke qadhi yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ma yajibu 'alal qadhi, yang wajib dilakukan oleh seorang qadhi. Kalau ini wajib. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wala yas'alu al-mudda'a 'alaihi illa ba'da kamalil da'wa. Qadhi tidak boleh bertanya kepada yang mudda'a 'alaihi, yaitu yang dituduh, kecuali setelah dakwaan sempurna, tuntutannya sudah disampaikan semua, baru apa? Tanya pada tertuduh. Ya, wajib di sini ya hukumnya. Wala yuhallifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Dan tidak merintah untuk bersumpah si mudda'alaih, tertuduh, kecuali setelah ada permintaan dari mudda'i. Jadi mudda'i yang menuduh meminta qadhi untuk mudda'alaih bersumpah. Ya, harus ada tuntutan dari si penuntut. Kalau nanti belum ada permintaan, maka tidak teranggap. Wala yulakinu khosman hujjatahu. Maka tidak boleh si qadhi itu mentalkin, mendiktikan hujjah, alasan-alasan, argumentasi pada orang yang orang yang berselisih tadi. Didiktikan harus seperti ini, dianu seperti ini ya itu. Wala yufhimuhu kalaman, juga tidak boleh diajari, dipahamkan cara menyampaikan. Misalnya cara apa? Cara berikrar bagaimana, mengingkari bagaimana. Wala yata'annatu bisyahada ya. Itu mah. Suhada ya, wala yata'ana tu bisuhada, maka tidak berbuat kasar atau keras terhadap para saksi. Wala yakbalu, tidak memberatkan ya, para saksi. Ya, misalnya gimana? Ya, misalnya kenapa kalian bersaksi? Ini dari mana ya? Diberat-beratkan. Ya, diberat-beratkan, direndahkan, nah, ini enggak boleh. Kemudian wala yakbalu syahadata illa miman sabatat adalatuhu, tidak boleh diterima, tidak boleh menerima persaksian kecuali orang yang telah jelas ketakwaannya, keadilannya. Wala yakbalu syahadata aduwin ala aduwihi, tidak boleh diterima persaksian musuh yang menyudutkan musuhnya yang lain, orang lain yang menjadi musuhnya. Jadi kalau ada ala itu menyudutkannya. Wala syahadata walidin li waladihi, dan tidak boleh diterima persaksian walidin, bapak ya, dan ke atas kakek. Li, kalau li ini berarti apa? Li berarti menguntungkan anaknya, li walid, li waladihi, dan seterusnya ke bawah cucu. Karena ini ada kecurigaan nanti ya Pak. Kecurigaan ini ada rasa kasih sayang dan seperti itu. Kasihan. Ya. Karena tadi persaksian yang menguntungkan anaknya. wala waladin li walidi. Jadi persaksian bapak kepada anak kalau menguntungkan enggak diterima. Persaksian anak kepada bapak menguntungkan juga enggak diterima. Nah, kecuali persaksiannya itu menyudutkan, bapak sebagai saksi menyudutkan anaknya, ini diterima. Ya, demikian juga anak bersaksi menyudutkan bapaknya. Ini terima karena ya tidak ada nanti kecurigaan di situ. Kalau yang persaksian menguntungkan ya nanti di curiganya di situ. Wala yuqbalu kitabu qadin ila qadin akhara filih kami bil ahkami ila bisyahidaini yashadani bima fihi. Tidak diterima surat dari qadi kepada qadi yang lain. Ya, jadi ada putusan dari qadi dicatat kemudian nanti serahkan qadi lain. Karena si yang diputus hukum ini berada di wilayah lain, ya. Dalam hal hukum kecuali dengan persaksian dua orang yang menyaksikan apa yang ditulis. Jadi gambarannya qadi tadi yang memutuskan hukum pada seorang, seorang enggak di situ. Di domisili, berdomisili di tempat lain. Di kota lain misalnya. Nah, kemudian dia memutuskan mulai surat, nanti suratnya dikirim kepada qadi yang satu daerah dengan orang yang diberi putusan tadi. Enggak dapat dilaksanakan putusannya. Ya, oke, mepet. Yang menjadi kewajiban yang pertama yaitu si qadi tidak bertanya kepada al-mudda'alai yang tertuduh kecuali setelah sempurna tuntutan. Jadi dibacakan, disebutkan tuntutan semua sudah selesai barulah diberi kesempatan tertuduh untuk menyampaikan keterangannya. Kemudian beliau menyebutkan syarat-syarat tuduhan, dakwaan. Syarat dakwaan yang pertama harus diketahui umumnya. Seperti pembunuhan sengaja atau semi sengaja atau tidak sengaja. Dakwanya apa? Ini pembunuhan. Kemudian dakwanya harus mulzimah. Maka tidak diterima dakwaan hibah sampai si yang pendakwa yang menuduh ini mengatakan waqobat tuhu biiznil wahib, maksudnya gimana? Agak sulit itu. Jadi mulzimah itu suatu yang memang sudah pasti ada dalam hak, pasti dalam haknya, sudah suatu yang pasti menjadi haknya. Mendakwakan sesuatu yang sudah pasti menjadi haknya. Kalau belum pasti maka tidak bisa. Jadi harus mulzimah. Jadi misalnya adalah ini tidak didengar, tidak teranggap dakwaan hibah secara mutlak. Kalau bentuknya mutlak tanpa ada dakwaan telah mengkobet menerima hibah tersebut. Jadi misalnya orang mengklaim mengatakan si fulan telah memberikan padaku harta. Nah, ini belum mulzim. Kan belum lazim kalau hibah ini kalau belum diterima. Karena hibah itu kalau lazim kalau sudah diterima, dikobet. Maka itu belum tentu kalau dia mengklaim saya si fulan telah memberikan pada saya harta. Nah, belum tentu jadi haknya harta tersebut. Kenapa? Kan belum lazim. Kalau lazim kalau sudah diterima. Ya, berarti harus ditambahi hatta yakula si mudai tadi. Misalnya apa? Saya si fulan telah memberikan padaku harta dan saya telah menerimanya dengan izinnya. Nah, itu baru bisa diterima. Nah, diterima dakwaan itu. Nah, gitu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian menetapkan mudda'a alaih tertuduh, maka tidak sah misalnya dakwaan pembunuhan enggak ada yang didakwa siapa ya. Yang keempat muda'i dan muda'alaih ini bukan harbi, bukan kafir harbi. Yaitu berarti apa? Dia harus muslim atau kafir dini atau mu'ahad atau musta'man. Ya, selain selain apa? Kafir harbi. Kemudian keduanya yang menuduh, mendakwa atau yang didakwa, tertuduh, bodohnya harus mukalaf. Maka tidak sah dakwaan dari anak kecil atau orang gila. Atau menuduh orang gila atau anak kecil juga tidak sah. Kecuali dalam hal itlaf, penghilangan atau perusakan harta misalnya. Maka kalau di situ sah, disertai dengan bukti dan sumpah. Sebagaimana dakwaan tuntutan pada orang yang tidak ada tempat dan mayit. Yang keenam, tidak ada tanakut. Tidak bertabrakan dengan dakwaan yang lain. Misalnya seorang menuduh orang lain, menuduh seorang si A, seorang menuduh si A membunuh. Dia sendirian membunuh. Kemudian dia menuduh juga pada si B, bahwa si B ikut membunuh. Padahal tadi nuduhnya pada si A, dia sendirian bunuh. Kemudian malah menuduh si B ikut serta. Atau menuduh si B juga membunuh sendirian. Ya, padahal pembunuhnya satu. Maka tidak diterima tuduhan yang kedua. Ya, karena tuduhan kedua ini sudah didustakan oleh yang pertama. Dan tidak bisa juga menganggap memberlakukan tuduhan pertama. Kembali ke yang pertama tidak bisa. Karena yang kedua juga sudah membatalkannya. Ini intinya tanakut. Kemudian yang kewajiban qadhi tidak meminta bersumpah pada muda alaih yang tertuduh kecuali setelah diminta oleh muda'i yang menuduh. Jadi tidak boleh hal tersebut kecuali setelah diminta oleh yang menuduh. Seandainya si qadhi minta untuk bersumpah pada si muda alaih, maka tidak teranggap. Kemudian qadhi juga tidak mentalkin orang yang berselisih tersebut hujah, argumentasi, dalil, bukti-bukti. Kalau nanti dia misalnya membantu salah satunya, maka ini memudaratkan yang lain. Juga tidak memberikan apa pengajaran dalam berbicara. Misalnya diberitahu bagaimana cara itu ikrar, bagaimana caranya itu mengingkari, nanti bisa membahayakan yang lain. Tapi kalau menjawab permintaan untuk menjelaskan sesuatu dari salah satu pihak, maka boleh istifsar, ya, menjelaskan detail, mendetailkan. Kemudian tidak berbuat kasar, ya, memojokkan para saksi. Ya, misalnya ya meremehkan, perkataannya menyakitkan, bertanya yang tidak semestinya. Ya. Dan qadhi tidak boleh menerima perselisihan orang yang tidak jelas ketakwaannya, seperti orang fasik dan tertuduh dalam perkataannya, dicurigai. Demikian juga tidak terima persaksian musuh yang menyudutkan musuhnya. Jika ini permusuhan adalah dalam hal dunia, karena nanti ada kecurigaan. Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu syahadatu li gimrin ala akhir. Tidak terima persaksian orang yang punya mas dendam pada saudaranya. Tidak terima persaksian orang yang punya hikat, ya, iri atau dendam gil pada saudaranya. Jika kemudian juga tidak diterima persaksian seorang laki-laki yang menguntungkan anaknya atau persaksian seorang anak yang menguntungkan bapaknya. Nanti karena ada rasa di situ kasihan dan lain sebagainya. Ini kecurigaan yang harus dihilangkan. Kemudian tidak terima persaksian anak kepada anak ya atau kedua orang tua dari salah satu dari keduanya. Ya, hampir sama ya sama tadi. Akan tapi kalau persaksian seorang ayah, orang tua kepada anaknya tapi menyudutkan persaksian tersebut atau persaksian anak, maka ini terima karena tidak ada kecurigaan, tidak ada nanti tuduhan kecurangan atau ketidakjujuran. Kemudian si qadhi tidak menerima catatan kitab, buku dari qadhi yang lain dalam penetapan hukum kecuali setelah dipersaksikan dua orang yang adil, yang bagus ketakwaannya. Gambarannya adalah qadhi membacakan tulisannya, keputusannya kepada saksi-saksi, kemudian mereka mendengarkan bacaan tersebut dan agar apa aman dari perubahan, pengubahan. Kemudian qadhi berkata pada saksi-saksi tersebut, saksikanlah padaku bahwasanya aku menulis ini untuk fulan bin fulan dengan apa yang kalian dengar di buku ini. Maka sah ini tahamul, nanti apa tahamul pembawaan tadi. Apa penyampaiannya sah. Kemudian nanti di hadapan qadhi yang menerima surat tadi juga dipersaksikan bahasanya qadhi fulan dan bin fulan ini menulis buku ini, kemudian dibacakan kepada kami, ini adalah para saksi mengatakan demikian dan kami mendengarkan darinya dan kami bersaksi bahasanya buku inilah yang sampai di depan Anda, ini qadhi yang dituju, inilah yang ditulis oleh beliau. Putusan hukum pada orang yang tidak ada di tempat, boleh qadhi untuk memutuskan hukum pada orang yang tidak ada di tempat selain hukuman ya, selain putusan hukuman, jika pada si mudai penuntut ada dalil bukti ya, karena menolak hukum, tidak menetapkan hukum pada orang yang tidak ada ini nanti bisa menyanyiakan hak orang lain. Maka kalau seorang hakim qadhi menetapkan hukum pada orang yang tidak ada di tempat, maka terlaksana putusan tersebut. Dan orang yang diberi putusan, dia nanti punya tanggungan untuk melaksanakan terkena putusan tersebut karena dia belum berada di tempat peradilan. Kemudian dakwah tuntutan pada mayit nisa yang dia tidak punya ahli waris. Kemudian juga sah yang muayyan, la warisa lahu muayyan yang tertentu. Dan sah tuntutan pada anak kecil yang tidak punya naib yang mewakilinya. Dan juga waib, orang yang tidak ada yang tidak punya wakil. Ini hukumnya sah kata beliau. Kemudian yang dipersaksikan oleh bukti ini adalah hak dan wajib diambil hukumnya. Kalau ada bukti. Allahu a'lam bishawab, kita cukupkan belajar kita pada sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.